Kelanjutan dari dua minggu yang lalu, I am. Sekarang kita sampai pada Yohanes 14 ayat yang ke-6. Jadi perlu kita memahami nama Allah itu, karena dalam pengenalan kita kepada nama itu, disitulah kita melihat kuasanya. Sebab nama Allah tidak bisa dipisahkan dari Allah dan kuasanya. Sama-sama kita membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kita berkata amin. Amin. Silakan duduk. Ketika Musa di Bukit Sinai menggembalakan ternak domba mertuanya, maka Tuhan datang menyatakan diri di dalam semak belukar yang bernyala-nyala, tapi belukarnya tidak hangus. Dan dari sana Tuhan berseru, "Musa, Musa, tanggalkan kasut kakimu, karena tanah yang engkau pijak adalah kudus." Lalu dalam dialog itu, ketika Tuhan mengutus Musa untuk pergi melepaskan Israel, Musa bertanya, "Kalau umatmu bertanya kepadaku, siapa namamu? Apa yang akan kujawab?" Maka Tuhan berkata, "Aku adalah aku." Kalau bahasa Inggris, "I am that I am." Atau "I am who I am." Dan ternyata hanya Yohanes, rasul yang paling dikasihi oleh Yesus, yang menjabarkan nama ini di dalam Injilnya. Sebab itu Injil Yohanes adalah satu Injil dari 4 Injil yang paling banyak membuka rahasia Allah. Salah satu kita melihat adalah, "Akulah roti hidup," yang dalam bahasa Inggris disebut "I am the bread of life." Jadi kalau kita mengenal nama Yesus, maka dia adalah roti hidup yang memberi kita hidup dengan segala kelimpahannya. Makanya kita harus mengenal dia roti hidup, sehingga kita tidak kelaparan, sehingga kita juga tidak gizi buruk. Saya baca satu artikel, sehat itu tidak terlalu sulit. Nah ini, tidak terlalu sulit, asal memahami. Jadi kita harus belajar sehat. Kemudian yang kedua, Tuhan berkata, "I am the light of the world." Akulah terang dunia. Kalau kita mengenal nama Tuhan, maka dia akan menerangi pikiran kita, sehingga kita tidak pernah berpikiran gelap. Ngeri saya membaca koran beberapa hari lalu, seorang suami di Samosir yang membunuh istrinya. Sesudah dibunuh istrinya, dia kubur sendiri. Wah, ngeri. Ngeri zaman ini. Kalau pikiran sudah gelap, awalnya hanya karena bertengkar mulut. Jadi hati-hati bertengkar mulut. Kalau kita membiasakan diri bertengkar mulut, dalam tengkar mulut itu iblis bisa hadir dan akhirnya bisa membuat nyawa kita juga bisa hilang. Makanya firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu berdiam diri." Maka Tuhan berperang. Amin. Ibu-ibu amin. Ama-ama juga, bapak-bapak. Amin. Jadi jangan biasakan bertengkar mulut. Bahaya, iblis yang diundang di situ. Kemudian yang ketiga, "I am the door," atau "Akulah pintu." Mungkin kita sedang melihat pintu tertutup buat kita, ya. Tertutup untuk pekerjaan, tertutup untuk pencarian, tertutup untuk cinta. Yesus adalah pintunya. Dan kalau dia membuka, tidak ada yang bisa nutup. Tapi kalau dia menutup, jangan ungkit-ungkit. Nanti terjepit. Ya. Harus menunggu dia itu. Dan kemudian yang keempat, minggu lalu kita sudah melihat, I am the good shepherd. Gembala yang baik, yang menuntun kita ke rumput hijau, sehingga mata kita pun dibuatnya hijau. Makanya orang berkata, ayang kematau dangolo halimatau mangida hepeng, katanya. Karena uang itu membuat mata kita juga segar. Makanya berdoa supaya jangan kekurangan duit. Haleluya. Lalu kemudian juga, I am the resurrection. Pengharapan. Banyak orang hanya berharap dalam kehidupan. Tapi kalau kita hanya berharap dalam kehidupan, adalah orang yang paling malang. Karena pengharapan kita adalah sesudah hidup ini berakhir. Di sanalah semua perbuatan kita akan mengikuti kita. Lalu yang keenam ini, yang keenam. Jadi ada tujuh, mungkin hari ini tidak bisa selesai semua. Yang keenam adalah, akulah jalan, kebenaran dan hidup. I am the way, the truth, and the life. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus melihat bahwa Tuhan adalah jalan dalam kehidupan kita. Jalan yang membawa kita ke surga. Pertama, ya. Ada orang berkata banyak jalan ke Roma. Boleh, banyak jalan ke Roma. Tapi hanya satu jalan ke surga. Sesudah Allah memberi anaknya yang tunggal, yang datang dalam rupa manusia untuk menjadi jalan, tidak ada lagi jalan yang lain. Dialah jalan satu-satunya. Dialah pengendara. Kebenaran. Jadi jalan itu adalah jalan kebenaran. Sehingga setiap orang yang berjalan di jalan itu harus berjalan di jalan kebenaran. Tidak boleh berjalan pintas. Tidak boleh lewat pintu belakang. Kalau manusia banyak kali jalannya. Ada yang bilang lewat pintu belakang. Bahkan ada yang bilang lewat kolong, lewat jendela. Ah, itu jalan manusia. Tapi jalan itu adalah Yesus. Dan kita harus berjalan di dalamnya. Salomo yang penuh hikmat menulis dalam kitab Amsal pasal 12. Tolong Pak Hombing. Amsal 12 ayat 28. Di jalan kebenaran terhadap hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Jadi jalan itu adalah jalan kebenaran. Bukan jalan kemurtadan. Bukan jalan melawan. Jadi kalau kita berkata berjalan di dalam jalannya Allah, maka kita harus berjalan menurut garis Alkitabiah. Saudara senang melakukan lagu, so old kutak melihat jalanmu, saat kutak mengerti rencana. Senang saudara menyanyikan, saya senang. Karena lagu ini liriknya pun Alkitabiah, bukan seperti lagu lain. Saat tiada, nah ada kesong jalan nanti. Tuhan jalan. Tapi kalau tidak melihat jalan, bisa saja mata kita menjadi kabur oleh persoalan, oleh kemelut yang kita hadapi, sehingga tidak melihat jalan. Maka pencipta lagu ini terinspirasi menciptakan lagunya ketika dia tidak melihat jalan. Saat dia jatuh cinta dengan seorang gadis yang bernama Agnes. Coba tayangkan. Ini kisah nyata, bukan isapan jempol. Saya tidak suka memberi ilustrasi khotbah saya, apa namanya, cerita dongeng, enggak mau aku. Dia seorang artis, penyanyi rohani, ya. Kisah cinta artis dan penyanyi rohani Kristen Edward Chen yang tidak direstui orang tua menginspirasi lagu Hatiku Percaya. Hatiku Percaya ini. Jadi kalau ada yang sedang mengalami jatuh cinta dan tak dapat restu, harap berjalan di jalan kebenaran. Karena jalan Allah bukan jalan murtad. Saat mereka sudah merasa cocok, melapor ke orang tua untuk melanjut ke jenjang pernikahan. Apa kata orang tua? Putuskan. Aku tak cair, tak suka. Bingung keduanya. Anak ini juga sayang orang tua. Orang, mungkin orang Cina dia kalau lihat namanya, tapi berasal dari NTT. Akhirnya mereka putus. Putus. Lalu ketika dia pulang ke rumah, ibunya melihat wajah anaknya yang ceria, sudah sedih, bermuram durja. Seperti orang putus harapan. Bahasa Batak bilang, mandele. Lalu akhirnya ibunya bertanya, sudah macam mana hubungan kalian? Tak pernah ditanyanya itu biasanya. Tapi saat anaknya ini mukanya sedih ditanya. Lalu dia cerita. Demi menghormati ibu. Demi taat kepada firman Allah. Aku putuskan hubungan dengan kekasihku. Dan hatinya hancur. Hatiku hancur. Biar mama senang. Bahasa Batak. Asa sebu roham. Bayangkan ya. Dia juga takut firman Tuhan. Karena tidak menghormati orang tua adalah melawan firman. Dan kalau kita melawan firman, berarti tidak ada jalan. No way. Tapi anak ini sadar. Hormat orang tua, hukum kelima. Hukum kelima adalah firman Tuhan. Akhirnya mereka sepakat untuk tidak sepakat menikah. Nah, bayangkan ya, sepakat untuk tidak sepakat bukan hal yang gampang. Tapi yang tak bisa dihindari, mukanya jadi seot, jadi peot, tidak ceria, jadi bermuram durja, membuat ibunya harus meninjau keputusannya. Akhirnya ibunya berkata, sudahlah. Sambung kalianlah lagi. Sambung. Dari situlah dia terinspirasi lagu. Saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat rencanamu. Namun hatiku percaya. Bila melakukan firman Tuhan. Menghormati orang tua. Ada jalan. Jadi tidak ada alasan karena cinta lawan orang tua. Cinta murtad itu. Tidak ada itu. Tapi orang tua mana yang senang melihat anaknya bermuram durja? Ada di antara kita senang anaknya melihat mukanya seot-seot, peot-peot? Tak mungkin kan? Tentu aja. Sebab itu saudari hal Tuhan, seperti judul dia punya ini kisah nyata. Bersabar menunggu waktu Tuhan. Jadi Chen adalah penyanyi dan penulis lagu. Dengan Agnes yang bermula dikenalkan oleh kerabatnya. Banyak orang asal orang tua berkomentar sedikit. Sotung menyesal ho, terin ayacam. Sotung menyesal ho, tang merpaho puho, katanya. Gak bisa gitu, itu bukan jalan Tuhan, jalan hantu itu. Mungkin saudara berkata itu di NTT. Lebih bagus kita lihat kesaksian yang ada di antara kita. Ada Mona Lisa, tolong berdirilah. Mana dia Mona Lisa? Oh, berdirilah, berdirilah Inang. Berdiri ya. Ini Mona Lisa. Gadis cantik, gadis baik, sarjana psikologi. Guru TK di TK Internasional di Gereja Kalam Kudus. 5 tahun menjalin hubungan, 5 tahun tak dapat restu orang tua. 5 tahun. Kalau kuliah sekarang tak usah lagi 5 tahun sudah. Sudah bisa sarjana, bahkan master pun bisa. Ketika satu saat, satu malam, ibunya Baru Nenggolan datang kepada kami menyampaikan, Amang Pandita, songonon, songonon, songonon. Tak setuju. Saya bilang, oke kita berdoa aja lah. Kalau itu kehendak Tuhan, pasti dia buka jalan. Ya tapi kalau bukan kehendak Tuhan, mengapa kita harus berjalan di yang tidak dikehendaki Tuhan? Kan? Gak usah. Berdoa. Kita serahkan kepada Tuhan. Bulan kemudian, terbukalah jalan. Sebelumnya Mona belum pernah dilihat. Mungkin hanya dengar dari orang. Jadi sudah antipati calon ibu mertua. Kalau bapak mertua enggak, serahkan sama anak. Kalau anak sudah setuju, ngapain kita harus tidak menyetujui? Bukan kita yang kawin kok katanya. Tak usah saya sebut buru apa calon mertua Mona ini. Karena termasuk serupa marganya dengan Opung Kuboru. Jadi tahu juga aku karakter marga ini. Akhirnya saya sudah diperkenalkan. Bah, barang binota belas nirohana. Nah ini, kenapa Tuhan sudah membuka? Kenapa kebencian bisa berubah jadi kerinduan? Karena apabila kita berjalan di jalan kebenaran, maka Tuhanlah jalan. Andai kata dia udahlah mengalua mamol susitu na tua-tuena, olo sapetos na tua-tua dang calonna. Bisa. Dan itu merugikan kita. Karena kita tidak dapat berkat dari orang tua. Akhirnya tanggal 29 September kudengar, sudah dilapor ya, akan pemberkatan di Huta Bayu. Dan heran saya, biasa HKBP tidak mau mertupul di GPDI. Ya. Tapi mereka setuju partupolon di GPDI Lapangan Bola Atas tanggal 22. Bukan aku yang lobby loh, mereka. Karena sana juga anak pertama. Ini juga pesta pertama. Jadi dua-dua harus kebagian ya. Saya juga heran, Tuhan, kenapa bisa begitu berubah? Jadi jalan itu adalah jalan kebenaran, di mana kita harus taat kepada firman Allah. Haleluya. Mungkin kalau hanya orang lain kurang pas. Lebih bagus yang berbicara itu juga menjadi saksi. Karena aku juga dapat istriku itu. Barita Simatupang itu bukan gampang. Karena apalagi namanya Buru Siburian. Tak gampang didapat itu. Iya betul. Pertama ya betul, saya gak setuju. Bukan karena tidak senang dengan anaknya. Justru saking sayang. Molo tu si manuruk kon notu jangga mangula mau isi margulu gabbo katanya. Tuh hodoh kan? Masa si antar buhmen turun ke jangga sebagai orang tua. Saya pun kalau orang tua seperti itu, pasti aku juga tak setuju. Betul. Tak setuju. Tapi mantar pacar saya itu jugulnya juga enggak tanggung. Mangula margulu gabo petaho asal rabdo si manurung. Siap enam se tabamuru gotong. Jadi tegang itu. Tapi tetap aku berjaya. Karena jugulnya pun cintanya pun sudah jugul, bah, cintaku lebih jugul lagi. Tempuh segala jalur, jalur aku menempuh jalur. Aku dibawa dia ke Nantulang ya, yang hari ini sebenarnya camat harus hadir. Kalau dia ada di sini, turut dia mendengar kesaksianku. Karena adik ibu mertua saya, ini kan guru. Kalau guru di zaman dulu itu mahir ilmu jiwa, ilmu mendidik. Hanya melihat muka orang dia bisa membaca itu. Karena mereka diajari ilmu jiwa. Buang majo si manurung itu son asah wida. Bahasa dan setuju akang kadanya. Dibawalah aku gak tahu. Mau dites. Macam mana orangnya kan. Ya hanya berkenalan pergi aja. Saya sudah dilihat. Lalu dia berkomentar ke saya. Ah, burjudi si manurungnya tak pola. Tak pola. Kecewa ho. Menghutuni katanya. Hanya dia apalah kemertua saya. Maklum namar pariban kan. Ditukan. Boy. Alai tang pola maradat katanya boleh suruh mengalua kan. Hei, tapi saya kalau mengeluh pendeta, calon pendeta waktu itu kurang etis. Nah ini, tapi kita temui lagi jalur, bukan melawan. Mbak boleh mengeluhnya mengeluh, bukan gitu. Akhirnya ditempuhlah ke Tulang. Nah, dia menghubungi Tulang. Nah, dalam masyarakat Batak kan Tulang ini hakim tertingginya itu. Kalau di pengadilan Mahkamah Agung dia itu. Kenapa ada Manurung jadi taba? Itu karena Tulang. Keputusan Tulang itu. Karena Tulang mengatakan, "Udah. Asa adong berum, adong anakna. Oke. Buan," katanya. "Ibuan, sao?" Tulang. Makanya kalau orang di masyarakat Batak tidak menghormati Tulang, menghormati Tulangnya, rugi. Karena ketika mati pun kita tidak akan dikubur sebelum Tulang bawa sabutnya. Itu. Barangkali mungkin di antara orang muda tidak mengerti adat Batak. Saya katakan, kalau kita mati pun harus dipanggil Tulang bawa sabut. Barulah merdalan adat penguburan. Akhirnya Tulang kami mendesak mertua saya. Akhirnya jadilah. Kenapa saya harus berkeras mengambil borusi burian dari jalan Marihat? Karena ketika saya di sekolah Alkitab, saya sudah berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Tuhan, di mana aku melayani? Dan kota yang dibebankan Tuhan kepadaku adalah Siantar. Sebenarnya calon istri saya itu ketika itu berkata, "Ah, anggo bayu nang pola mulak tu Sumatera Utara. Payah," katanya. "Tu si dua utar jauh niku. Iku mangihu di mana kan?" Tapi itulah jalan Tuhan. Kalau kita bisa memahami, sekalipun banyak liku-likunya, pada waktunya akhirnya indah. Makanya kita harus berjalan pada jalan kebenaran sehingga kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Susah sebenarnya untuk berjalan dalam kebenaran pada mulanya, ya, sebab banyak liku-liku yang harus dijalani. Tetapi rahasia untuk bisa melihat jalan adalah hidup kita harus berpedoman kepada firman Allah. Saya bersyukur menurut jalur. Ada dua pariban saya, adik istri saya yang menuntun lomo. Lari. Orang tua lagi sakit, lari. Yang satu tak mau dengar. Akhirnya rugi juga. Itu ruginya. Karena Tuhan tidak bisa membela kita apabila tidak berjalan di jalannya. Makanya kita harus turut kebenaran. Sekali lagi apa yang dikatakan oleh Amsal. Di jalan kebenaran terdapat hidup. Hidup rohani. Hidup jasmani. Hidup masa depan. Sudah ditentukan di dalam firman Allah. Kalau di dalam kitab Amsal 8 ayat 20. Tolong Pak Ombin. Amsal 8 ayat 20. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan. 21. Supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Ini. Jadi kalau kita berjalan pada jalan kebenaran, maka Tuhan mengatakan, kuwariskan harta. Sehingga seperti kata Paulus kepada jemaat di Filipi, Allahku mencukupkan segala keperluanku. Tiga tahun kami barangkali masuk pernikahan. Saya bersaksi tak pernah kekurangan. Sekalipun harus berhemat-hemat, ya, berhemat-hemat. Tapi belum pernah sampai tidak makan. Atau puasa karena tidak makan. Bahkan nenek-nenek kami puji Tuhan bisa bertumbuh dengan subur. Bisa sekolah di sekolah yang baik. Bisa menyelesaikan pendidikannya. Cuma satu yang saya belum mengerti, susah kali saya dapat menantu. Ya. Ini satu ini, tolong doakan. Ya. Susah banget, entah apa dosa saya, nggak tahu saya lagi. Padahal nggak milih-milih saya itu, cuma berkomentar sedikit, ya, sedikit kan bisa berkomentar kan? Tapi kalau sampai melarang nggak pernah. Berkomentar kan harus berkomentar yang hidup. Tapi doakanlah saudara-saudara. Ada tiga lagi yang ditunggu. Bukan tak ada yang menanya. Tapi mudah-mudahan tahun ini semua beres. Saya sudah bilang sama mereka, kalau tahun ini sudah memang waktunya, saya siap. Haleluya. Karena apa? Tuhan berkata, ku wariskan harta. Dan selama kayak hamba Tuhan, aku juga tahu berhemat-hemat. Supaya bisa disimpan, ya. Kalau sampai anak-anak dapat jodoh dibawa ke rumah, tidak sampai dikredit. Malu dong pendeta main kredit-kreditan. Atau tawar-menawar, ya. Aku tak ada itu. Waktu baru main kami yang pertama, kami merhori-hori ding-ding. Hanya 10 menit ngomong, selesai. Karena hula-hula kami pun tidak menuntut yang terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi mungkin ditawar, kan. Unak pula masih tawar-tawar kita lah, unak songon naman hor sayur katanya ini kan. Badok kamu malah dibilang. Kutanya istri saya, ada uang? Ada katanya. Selesai. Makan bersama kami, pulang. Aina so gudang gue buih leono nanti. Anggo gudang mungkin medang dong. Tapi kalau shelternya ngapain? Karena apa? Apabila kita berjalan di jalan Tuhan, Tuhan mengisi perbendaharaan kita sehingga bersama dengan Rasul Paulus kita bisa berkata segala perkara dapat kutanggung. Saya bilang juga sama Sihar, jangan takut kau nanti depositmu terganggu kalau kau menikah. Tak kuambil satu sen dari depositmu, ku bilang urusanku, ya, urusanku, tanggung jawabku sebagai orang tua. Karena apa? Aku berjalan di jalan. Bukan seperti Simpson menyimpang dari jalan. Memang menyimpang dari jalan pun bisa mujur. Dan banyak yang menyimpang pada mulanya dari jalan, mujur. Tapi pada akhirnya, siapa yang tidak tahu akhir hidup Simpson? Coba kita melihat orang yang menyimpang dari jalan. Makanya saya ingatkan orang muda, jangan ada yang jalan pintas atau menyimpang dari jalan. Berjalan pada jalan yang benar. Karena dia yang buka jalan, dia jalan. Haleluya. Coba kita baca Hakim-Hakim 14 ayat 8. Hakim-Hakim 14 ayat 8. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Simpson ini memang kesukaannya dari awal menyimpang. Ada ketentuan dari Allah bahwa orang Yahudi tidak boleh menikah atau kawin mengawin dengan bangsa Kanaan. Dan Filistin adalah bangsa Kanaan. Tapi Simpson ini memang tergila-gila kalau melihat perempuan cantik. Itulah kelemahan itu dari mudanya. Sehingga ketika dia melihat gadis Timna, orang Filistin, kesem-sem dia. Dilapor sama bapaknya, sama mamanya. Ambilkan gadis Timna, karena aku suka. Bukan cinta, suka. Makanya kaum perempuan harus bisa membedakan suka dan cinta. Tidak serupa itu. Nanti suka-sukanya. Bapaknya berkata, tidak adakah gadis di antara bangsa kita? Sehingga kau harus mengambil gadis Filistin? Tak dengar. Memang tidak mendengar orang tua rugi. Ambillah, aku suka katanya. Nah, lagi-lagi orang tua kan kalau berbicara dari hal cinta ini sering kita bingung. Ya. Nanti mengancam pula dia, tak mau lagi aku kawin. Biar senang hatimu katanya. Tong paru kilon, diambillah. Tapi kemudian hari kita melihat ketika dia pulang dari dalam ayat yang ke 8 tadi dikatakan dia menyimpang. Ya. Tolong sekali lagi Pak Hombing. Ayat 8, Hakim-Hakim 14. Hakim-Hakim 14 ayat 8. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Menyimpang. Sehabis pesta mengambil perempuan ini dalam acara perkawinan, dia menyimpang dari jalan. Memang sekali lagi bahaya kalau kita suka menyimpang. Berlalu lintas pun kalau Anda suka melawan arus, bakal kecelakaan lah itu. Makanya orang-orang muda saya ingatkan kalau mau mengendarai sepeda motor, jangan melawan arus, jangan tanpa SIM, ya, bahaya. Karena orang yang selalu menyimpang melawan arus, nanti satu saat akan ketemu, bahaya. Dia menyimpang, ketemu bangkai singa. Jadi kita melihat orang yang menyimpang bisa juga mujur. Ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Jadi Simpson ini ketika menyimpang ketemu bangkai singa yang sudah busuk, yang beberapa hari sebelumnya dia pukul. Dan bangkai itu menghasilkan madu. Bukan asal madu, saudara-saudara, ya. Banyak orang untuk mendapatkan madu dari bangkai pun mau. Saya baca di koran ini, sekda kita juga sudah dipanggil ke Jakarta karena madu. Dah, kalau menurut koran itu lagi ditahan dan ada lagi beberapa pejabat lainnya. Makanya saudara-saudara yang hidup sebagai PNS, berhati-hatilah. Karena semua di akhir zaman ini akan diungkap oleh Tuhan. Termasuk rahasia-rahasia tersembunyi. Amin, akhir zaman. Penggenapan segalanya. Bisa dia mengambil madu dari bangkai. Padahal seorang nasir seperti dia gak boleh menyentuh mayat. Tapi dia untuk mengambil madu harus. Tuhan mampu memberi umatnya madu. Tapi bukan dari bangkai. Dalam Mazmur pasal 78. Maaf, Mazmur 81 ayat 17 ya. Kita melihat bahwa madu yang baik adalah madu dari batu gunung, bukan dari bangkai singa, dari barang busuk. Tolong Pak Hombing, Mazmur 81, 17. Mazmur 81 ayat 17. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Kalau madu yang diinginkan Tuhan, kita ingin makan madu, bukan madu dari bangkai singa, tapi madu dari batu gunung. Dan batu gunung itu tiada lain adalah Yesus Kristus yang memberikan kita berkat yang sempurna, yang di luar perkiraan kita, di luar kemampuan kita untuk menjangkaunya. Tuhan akan memberi kepada kita. Makanya saudara-saudara, Tuhan, kita harus berjalan di jalan kebenaran, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu memerintahkan berkat. Percaya Tuhan? Percaya? Jadi biarpun ada madu kalau dari bangkai, tolak. Tapi kalau itu datang sebagai berkat Tuhan dari rezeki yang Tuhan membuka tingkap langit, ya kita tentu akan menerima. Makanya saudara yang Tuhan, kita harus berjalan pada jalan kebenaran. Jangan sampai kita untuk meraih cita-cita kita melanggar firman Tuhan. Karena itu taat adalah membuat kita diberkati oleh Tuhan. Apabila kamu mendengarkan firman-Ku dan melakukannya dengan setia, segala berkat ini akan datang kepadamu. Haleluya. Banyak orang tidak takut menyimpang untuk memperoleh sesuatu, untuk mendapat sesuatu, untuk mendapat posisi. Tapi pada akhirnya kita akan berada dalam bahaya. Sesudah Simpson menyimpang dari jalan dan mendapat madu dari bangkai, apa yang jadi? Akhirnya pengaruh madu dari bangkai singa membuat dia terjerumus dengan pesca di Gaza. Karena berkat-berkat yang bukan dari Tuhan, berkat-berkat yang haram akan membuat orang mengingini sesuatu yang membawa dia ke dalam bencana. Dalam 1 Timotius 6 ayat 9, tolong Pak Homing. 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Simpson akibat madu yang diambil dari bangkai berperilaku yang tidak semestinya. Masih bulan madu ya, sudah meninggal-ninggalkan istrinya. Coba, kalau orang tidak mencintai istrinya, itu adalah awal daripada kebinasaan. Kalau mau selamat, mau diberkati oleh Tuhan, cintailah istri. Hormatlah kepada suami, tunduklah kepada suami. Tapi Simpson ini aneh. Ilham dari madu ini membuat dia main teka-teki. Teka-teki. Tetes. Saya tidak tahu apakah saudara seorang penggemar teka-teki. Dan togel adalah tetes, kan? Judi adalah tetes. Yang bisa membuat orang mendadak dapat uang, tapi mendadak diciduk polisi. Karena judi diharamkan di negara ini. Main tetes dia, main teka-teki dengan orang-orang Filistin pada saat pesta pernikahannya. Dengan taruhan. Taruhan. 30 pasang pakaian kebesaran. Saya juga enggak bisa habis pikir, ada pendeta-pendeta juga yang kalau mencatur taruhan asa bersemangat. Alana mulu suang taruhan, kadang bersemangat kan. Biar segelas kopi, segelas teh. Tapi kalau namanya sudah taruhan, sudah enggak betul. Simpson ini juga jatuhnya sesudah makan madu. Pintar dia main TTS. Orang Filistin kalah. Tidak mampu menjawab pertanyaan. Atau bahasa Batak, hulik kulingasa. Saya dulu ketika kecil diajari orang tua untuk main hulik kulingasa. Sebelum tidur itulah pelajaran. Dan memang kalau tidak cermat mendengar, bisa kalah terus. Jadi kalau orang tua dulu tidak main taruhan, tapi hanya untuk menguji kecermatan. Makanya orang tua pernah berkata, habang nasalali songgop nasa palak peak, peak nasa palakka ahamai, katanya. Habang nasalali songgop nasa palakka maulak tusan itu. Dan saya pernah tanyakan kepada orang muda, enggak dapatnya itu. Padahal itunya itu, kan? Iya. Elang terbang sebesar elang. Habang nasalali. Dang mulu peak nasapalaka. Peak nasapalaka. Palaka kan tempat makan babi itu kan terletaknya itu di situ. Bahabang nasalali, peak nasapalaka. Nah, tapi banyak orang tidak bisa tahu itu. Simpson ini juga main begitulah. Hulik-huling aja, tapi dengan taruhan. Nah, yang terancam siapa? Istrinya. Orang Filistin bilang, cari, karena tenggang waktunya 7 hari. Cari tahu jawaban dari suamimu. Apa rahasia teka-tekinya itu? Kalau tidak, kami bunuh engkau. Apakah kau mengundang kami makan di pestamu untuk membuat kami miskin? Tidak, bukan. Orang Filistin itu dari dulu sudah tukang teror itu. Tengok aja si Arafat kan. Orang Filistin. Untuk teka-tekinya ini, 1 minggu istri Simpson menangis terseduh-seduh minta belas kasihan. Supaya diberi jawaban untuk kemudian disampaikan supaya dia tidak dibunuh. Apa jawab Simpson? Sama bapakku dan mamaku enggak aku kasih tahu. Jadi tidak jujur si Simpson ini. Madu yang didapat itu pun dikasih sama bapaknya dan mamanya, enggak dikasih tahu sumbernya. Teka-tekinya pun dia tidak mau kasih tahu sama siapapun. Apalagi sama kau, katanya. Tapi karena sudah 7 hari nangis untuk 1 teka-teki, akhirnya dikatakanlah, apa yang lebih kuat dari singa? Apa yang lebih manis dari madu? Akhirnya dikasih tahu ke sana, Simpson harus membunuh 30 orang, tentu orang besar, untuk mendapat pakaiannya, supaya ada bayar taruhan. Jadi sudah melihat, madu yang didapat dari bangka ini membuat moral dia pertama rontok. Karakternya rusak. Kalau karakter sudah rusak, akhirnya terakhir kita melihat urapan Simpson pun turun. Akhirnya rambutnya pun digunting. Dan terakhir, 2 biji matanya dicongkel. Memang dasar si mata keranjang harus membayar dengan 2 biji mata ini. Makanya apa yang ditabur harus dituai dalam hidup ini. Makanya kita harus berjalan di jalan kebenaran. Dan kalau kita berjalan di jalan kebenaran, maka Tuhanlah yang membuka jalan. Saat kita tidak melihat jalan, maka dia akan menunjukkan jalan kepada kita. Sehingga kita berjalan di jalannya. Dan akhirnya, pada waktunya yang terindah, akan kita nikmati dari Tuhan.